Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَبَعْدُ. Nah, kita masuk pada hadis yang ke-122. Qala muallif rahimahullahu ta'ala al-hadithu al-thani wal-ishrun ba'da al-mi'ah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat min kulli layli qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail wa awsatihi wa akhirihi fantaha witruhu ila sahar. Hadis ini masih berkaitan dengan salat witir. Dari ibunda kaum mukminin Aisyah, beliau berkata, pada setiap malam Nabi melakukan witir. Terkadang di awal malam, terkadang di pertengahan malam, terkadang di akhir malam. Dan selesai waktu witir beliau sampai waktu sahur. Qala al-makna al-ijmali yadkhulu waqtul witri minal firaq min sholatil isya. Sholat witir itu masuk waktunya dari semenjak selesainya sholat isya. Ini waktu witir. Jadi ketika seseorang sholat isya, kemudian dia sholat ba'diyah isya, maka dari situ sudah masuk waktu witir. Dan kapan selesainya? Wayantahi bitulu'il fajri. Waktu akhir, batas akhir dari sholat witir adalah terbitnya fajar. Fajar apa yang dimaksud? Fajar shodiq, bukan fajar kadzib. Ini semakna dengan waktu selesainya makan sahur. Walidha fa'inan nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, oleh karena ini beliau qad autara awwalal lail, kadang beliau witir di awal malam. Ya, tidak jauh dari sholat isya selepas beliau menunaikannya. Nah, terkadang beliau melaksanakan di pertengahannya. Pertengahan malam mungkin jam 12, ya, jam 11. Dan terkadang beliau mengakhirkan di waktu yang paling utama, yakni sepertiga malam. Qala wali kauni iqa'ihi fi akhiril laili afdalu. Kenapa melakukan witir di akhir malam itu adalah waktu terbaiknya bagi orang yang mampu, bagi orang yang punya kebiasaan bangun malam. Dan ini juga diantara da'bus salaf, kebiasaan para salaf. Istaqarra witruhu fis sahar. Beliau senantiasa melakukan witirnya di waktu sahur. Liyakhtum bihi sholatul lail. Sholatul lail. Beliau melakukannya untuk menutup sholat malam biasanya. Jadi didahului dengan tahajud, diakhiri dengan witir. Nah, terkadang witir ini memang identik dengan tahajud. Identik dengan apa? Kalau di bulan Ramadan, sholat tarawih. Jadi untuk menutup sholat malam beliau melakukan sholat witir. Qala al-ahkam. Al-awwal jawazu sholatil witri fi awalil lail. Sholat witir di awal malam itu boleh. Ini waktul jawaz, pembolehan. Nah, wa ausatihi. Demikian juga di pertengahannya. Wa akhirihi, demikian pula di akhir sebelum terbitnya fajar. Jadi ketika fajar 5 menit atau 10 menit atau 1/4 jam diperkirakan terbit karena melihat dari waktu-waktu sebelumnya, dan dikhawatirkan ketika dia witir 3 atau dia witir 5 akan keluar waktu, maka boleh witir 1 kali atau 1 rakaat. Li'annal jami'a waktuha. Karena seluruh dari apa yang disebutkan ini, dari mulai ba'dal isya sampai akhir menjelang terbit fajar adalah waktu bagi witir. Jadi boleh-boleh saja. Ini waktul jawaz. Yang kedua, anal afdol. Nah, sekarang yang utama dari tiga waktu tadi yang mana? An yakuna witruhu fi akhiril lail. Witirnya dilaksanakan di akhir malam. Ya, liman wasaqa min nafsihi bil qiyam. Bagi siapa yang memang mampu untuk bangun. Jadi dia yakin karena memang dia sudah terbiasa, ya, dan kondisinya fit, kondisinya tidak lelah, tidak capek, ya, maka di akhir malam itu terbaiknya. Kenapa waktu malam terbaik? Ya, kama ja'a fil hadis, innallaha yanzil ila sama'id dunya hinna yabqa thuluthul lail. Allah itu akan turun ke langit dunia ketika menjelang sepertiga malam. Sehingga, dan ini sudah menjadi kebiasaan, ibadah itu terbaiknya memang ketika dalam waktu yang paling beratnya. Sholat, dalam hal ini sunnah, atau lebih fokus sholat witir yang diiringkan padanya qiyamul lail atau tahajud, ya, di akhirnya. Kenapa waktu akhir ini Allah turun ke langit dunia? Ya, sehingga terkadang ibadah di tempat-tempat yang terbaik itu yang terberat. Hal serupa tidak hanya pada sholat witir, tapi dalam hal sedekah pun juga demikian. Terbaiknya sedekah itu anta sahihun, kamu sehat. Syahihun, ketika sedang kikir. Takhsal faqra, takut miskin. Wa ta'mulal ghina, berangan pengin jadi kaya. Ya, di situ. Dan ibadah yang berat biasanya memang di situ, ya, terbaik dibanding waktu-waktu yang lain. Qala ikhtilaful ulama, perselisihan para ulama dalam hukum ini atau dalam masalah ini, ittafaqal ulama. Para ulama bersepakat anna ibtida'a waqtihi ba'da salatil isya. Ya, mereka menyepakati waktu setar salat witir adalah selesai salat isya. Waqtalafu fi nihayatihi, tetapi mereka berselisih kapan waktu akhir, finish. Fadhahaba Malikun wa Syafi'i wa riwayatu an Ahmad. Maka disebutkan di sini madhab Imam Malik, madhab dari Imam Syafi'i, dan satu riwayat dari ucapan atau pendapat Imam Ahmad, ila anna nihayatahu salatu subhi. Batas akhir witir adalah salat subuh. Nah, wadhahabal imamu Ahmad fil mashhuri min madhabihi. Adapun Imam Ahmad punya dua qaul. Qaul yang lain, dan ini yang masyhur dari beliau, dari madhab Ahmad Hambali. ila anna waqtahu yantahi bitulu'il fajri. Jadi waktu witir itu memanjang sampai ya pada terbitnya fajar, diakhiri dengan terbitnya fajar. Wajazima biha fil mughni. Ya, dan menguatkan pendapat ini ya, di dalam kitab Al-Mughni Ibnul Qudamah Ismun ala Musamma. Kitab ini seperti namanya, Mughni, mencukupi. Ya, setiap apa yang disebutkan di dalam kitab Mughni ini meluas. Bahkan asumsi dan hipotesa disebutkan di sana. Ya. Hipotesis-hipotesis jawaban dari asumsi-asumsi masalah dari para ulama yang disebutkan. Jadi terkadang masalah ini tidak terjadi atau belum terjadi atau mungkin diprediksi akan terjadi. Jadi diasumsikan. Ya, kemudian ya, dari asumsi masalah tadi mereka membuat hipotesa, sebuah asumsi jawaban. Nah, jadi terkadang yang disebutkan dalam kitab itu perkara-perkara yang memang belum terjadi. Dan ini para ulama banyak sudah membahasnya. Wa 'alaiha al-Hanabilah al-Muta'akhirun, dan berpendapat dengan ini ya, mereka yang mengikuti madhab Hanabilah dari kalangan akhir. Ya, pada era kurun terakhir. Wa qala fil mughni, berkata dalam kitab Mughni, innahu yakunu ba'dal fajri qada'un. Dan adapun ketika dilakukan setelah fajar itu bukan adaan tapi qada'an. Bukan pelaksanaan tapi hanya mengqada'. Sepertinya ada isyarat boleh mengqada' ketika sudah menjadi sebuah wirdun, kebiasaan, kemudian terlewatkan, boleh mengqada'. Seperti sholat fajar, qobliyah subuh yang sudah kita biasakan, kemudian terlewat dari kita, maka boleh dilaksanakan ba'da subuh. Qodoan, bukan adaan, bukan waktu, tapi qodo. Wa mimman dhahaba ila hadza sahiba Abi Hanifah. Nah, di antara juga yang berpendapat dengan madhab dari Hanabilah, salatnya sampai terbit fajar, adalah dua murid dari Abi Hanifah yang bermadhab dengan madhab Hanafiyah. Ats-Tsauri ila hadza sahiba Abi Hanifah wa Tsauri. Dan yang berpendapat dengan ini pula adalah dua sahib dari Abi Hanifah dan Tsauri. Nah, jadi yang menguatkan juga dari pendapat yang kedua dari pendapat Imam Ahmad adalah Abu Hanifah dan Al-Imam Ats-Tsauri. Al-Imam Ats-Tsauri ini juga seorang fuqaha pada zamannya. Seorang ahli ya, fikih di bidangnya. Tetapi ucapan-ucapan atau pendapat-pendapat beliau atau madhab beliau yang qorit, pendapatnya itu musnah. Apa yang dimaksud musnah di sini? Karena tidak punya murid yang menukilkan kembali, yang menguatkan kembali dari pendapat beliau. Ya, sehingga apa? Pendapat-pendapat mereka hanya sekedar dipakai untuk penguat. Beda dengan Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, murid mereka menyebar di dunia banyak. Dan yang memegang pendapat mereka pun banyak sehingga turun-temurun. Jadi kalau misalkan madzhab ini semuanya punya murid, mungkin tidak hanya 4. Ya. Karena yang tidak disebutkan nama mereka, yang madzhab mereka juga tidak dikenal, kemungkinan mereka lebih pintar di zamannya. Tetapi karena tidak punya murid, akhirnya apa? Yang menyampaikan kalam-kalam mereka enggak ada. Nah, ini di antara yang disebutkan kenapa Islam hanya punya 4 madzhab ini. Sejarah madzhab ini juga panjang, bahkan dibukukan. Taib. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seorang Syekhul Islam, betul-betul sesuai dengan namanya pula, Syekhul Islam setiap bidang punya pendapat, bahkan muktabar pendapatnya dianggap. Manama an sholati witrihi, ya, barang siapa yang tertidur dari sholat witirnya, yusallihi ma baina thulul fajri wa sholati subhi, maka boleh dilaksanakan, ya, antara terbit fajar dan sholat subuh. Jadi terbit fajar, ya, kemudian mungkin adzan muadzin, seorang yang beradzan mengumandangkan adzan, maka di situ boleh melakukan witir. Ya. Nah, ini biasanya kalau dulu kita di sana terjadi sebulan di bulan Ramadan 2 atau 3 kali. Karena mungkin imamnya khusyuk, ya, mengejar, ya, Lailatul Qadar, lupa waktu, sehingga selesai, terkadang selesai witir itu sudah lebih 5 menit, sehingga kita tidak makan sahur sudah, adzan langsung qobliyah subuh, kemudian subuh. Nah, pernah terjadi sekali. Ya, kejadian setelahnya hampir kurang 5 menit sehingga apa para tulabah rebutan ke, ya, mat'am di apa namanya di area yang memang disiapkan untuk makan santri. Ada yang sebagian bisa makan, ada yang memang keluar waktu. Syahidnya adalah, ya, itu pun dilakukan dan kadang terjadi tanpa sadar. Kama fa'ala dzalika Ibnu Umar. Nah, di antara yang melakukan salat witir karena ada udzur tadi antara terbit fajar dan salat subuh adalah Abdullah bin Umar wa Aisyah wa ghairuhuma. Wa qad rawa Abu Dawud bi sanadihi an Abi Sa'id qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an witrihi au nasiyahu falyusallihi idza asbah au dzakara. Barang siapa yang tertidur dari witirnya atau dia lupa, hendaknya dia sholat atau mengqadanya ketika waktu subuh atau kapan dia ingat, yakni di siang hari, tetapi tidak boleh ganjil. Harus apa? Ya, syafa', harus genap 2 rakaat. Baik. Kemudian sebelum kita lanjut ke hadis berikutnya, ada faedah apa sih hukum witir itu. Dari kalangan para ulama sendiri ada 2 madhab. Yang pertama mengatakan wajib tapi bukan fardu. Yang kedua mengatakan sunnah mu'akkadah, bukan wajib. Ini pendapat jumhur. Dan yang rajih tentunya pendapat yang kedua, sunnatun mu'akkadah. Nah, kemudian juga ada pertanyaan atau ada masalah, hal lahu an yutira ba'da tulu'il fajri tsani qabla salatil fajri. Apakah boleh baginya untuk witir setelah terbit fajar kedua? Ya, artinya setelah adzan, adzan subuh sebelum salat fajar. Ini qobliyahnya. Di sini ada 3 atau 4 pendapat. Pendapat yang pertama, idza tala'al fajru faqad fatal witru. Kalau sudah terbit fajar ya habis waktunya. Pendapat yang kedua, al witru ma baina salatil isya ila salatis subhi. Pendapat yang kedua boleh karena witir itu waktunya selepas isya sampai salat subuh. Berarti ba'dal adzan masih boleh sampai ditegakkan salat subuh. Nah, pendapat yang ketiga, yusolil witra wa in sholat subha, tetap sholat witir walaupun sudah sholat subuh. Artinya qadha, ya, ini qadhaan, bukan adaan. Ada itu waktu-waktu ini, ya, waktu istilahnya waktu. Memang waktunya kalau qadha sudah keluar waktu tapi di, ya, bayar di qadha begitu. Ini bedanya kalimat adaan dan qadaan. Al-qaulu rabi' yang keempat, yusallil witra wa in tala'atis syams, bahkan boleh salat witir walaupun sudah terbit matahari. Ini dari para ulama sendiri, mereka ya berikhtilaf tentang hal ini. Wal khulasah mimma taqaddama anna waqtal witri min ba'di salatil isya ila tulu'il fajr. Dan kesimpulan yang disimpulkan dari pembahasan-pembahasan, waktu witir itu selepas salat isya sampai terbitnya fajar. Fa in tala'al fajru wa baqiya lahu minal witri aw lam yutir aw tara. Jika ternyata terbit fajar dan dia masih menyisakan salat witir, maka dia melakukan witir jika belum. Misalkan ya, subuh jam 4 lebih 5 misalkan. Kemudian kita bangun jam 4 kurang seperempat. Kemudian kita sholat 2 rakaat. Perasaan sholat kita juga enggak lama-lama. Ya, karena orang yang terbiasa sholat yang sedeng-sedeng itu, kalau sholat yang sedeng perasaan sebentar. Ternyata waktunya memanjang 10 menit atau bahkan 15 menit. Terdengarlah suara adzan. Nah, sementara ya, dia masih punya hutang witir, atau misalkan punya satu witir untuk dia tutup sholat malamnya, tahajudnya misalkan. Nah, maka tetap dia witir dengan satu tadi. Ini yang tadi kita jelaskan dan itu pernah kita kerjakan. Kama huwa al-qawlu tsani, ini mengisyaratkan kepada pendapat yang kedua. Witir itu selepas isya sampai subuh. Wa huwa kama taqaddama qawlu jam'in minas sahabah. Ini ucapan sebagian dari para sahabat. Fa innahum ja'a anhum annahum kanu yutiruna bainal adzani wal iqamah. Yang diriwayatkan dari mereka pernah witir antara adzan dan iqamah min salatis subhi. Wallahu a'lam bisawab. Ini bisa dilihat pembahasannya pada Al-Awsat wal Majmu' wal Mughni. Baik, kemudian masalah yang berikutnya, man nasiya salatal isya fa autara tsumma shalal isya. Orang yang lupa salat isya, mungkin ketiduran. Fa autara, kemudian dia terbangun dan witir. Karena mungkin pas tidur sudah mimpi sholat isya berjamaah di musola misalkan. Ya. Kemudian fa'au taro, kemudian dia witir. Kemudian ingat loh, tadi saya baru bangun atau diingatkan. Itu masalah isya, kemudian sholat lagi isya. Ya, witir, kemudian ingat isya. Berarti witirnya apa? Mendahului dari sholat isya. Maksudnya apakah nanti witir kedua kalinya atau mencukupkan witir yang tadi gitu. Al-qaulul awal la yu'indul witra, tidak perlu mengulang witir. Yang kedua yu'indul witra, yang kedua mengulang witir. Dan yang dikuatkan oleh Imam Malik, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan dan lain-lain. Dan Al-Imam Ibnul Mungdir dalam kitab Al-Awsat menyatakan, idza nasiyal isya fa shalal witra tsumma dzakara shalal isya tsumma dzukira shalal isya. Orang yang lupa salat isya kemudian witir dan diingatkan salat isya, kemudian dia salat, a'adal witra istihbaban. Dia tetap mengulangi witir tapi hukumnya mustahab saja. Lianan Nabi sallallahu alaihi wasallam sannal witra ba'da salatil isya al akhirah. Kenapa? Argumentasinya karena beliau mensunahkan witir itu adalah selepas isya. Begitu. Ala kullin, ini bagi yang sudah tentunya betul-betul pemilik kebiasaan witir ya. Yang tidak memiliki ya, sebagai tambahan ilmu saja. Nah, sekarang juga man autara min awalil lail tsumma badalahu an yatahajjat akhiral lail fa lahu an yanqudhu witrahu al awal. Orang yang sudah witir di awal malam karena mungkin capek, lelah. Ya, kemudian di akhir malamnya bangun dan pengin sholat tahajud. Ya, apakah kemudian dia membatalkan witir yang dia lakukan tadi, kemudian witir yang berikutnya? Paham ya? Jadi sudah witir sebelum tidur, kemudian dia bangun di pertengahan malam. Ya, kemudian pengen tahajud, apakah dia menganggap witir yang pertama tadi atau dia witir menutup tahajudnya? Pendapat yang pertama, annaman autara awalal lail, orang yang dia witir di awal malam, thumma arada an yatahajjada fi akhiril lail, kemudian dia pengin tahajud di akhir malam. Kemarin ada yang menanyakan apakah tahajud itu harus tidur? Tidak. Cuma memang kenapa dikatakan tahajud? Karena biasanya tahajud itu memang diawali dengan tidur dulu. Cuma bukan syarat. Ya, bukan syarat harus tidur. Nah, fa'alaihi an yusalli raka'atan wahidah yashfa' bihal witru al-awwal. Maka wajib baginya untuk sholat satu rakaat untuk mensyafa'kan, menggenapkan dengan satu rakaat tadi witir yang pertama. Paham ya? Misal nih, sebelum tidur tadi dia witirnya satu rakaat aja, Allahu Akbar, salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian malamnya bangun pengen tahajud, dia nambah satu rakaat dulu, satu rakaat Allahu Akbar, satu rakaat untuk menggenapkan witir yang awal, jadi dua rakaat dengan yang tadi sama yang ini satu, jadi apa, syafa, jadi genap. Ini pendapat yang pertama. Summa yusalli ma badalahu, kemudian dia sholat ya yang sesuai yang dia mampu. Summa yutir fi akhiri sholatihi, kemudian dia witir menutup di akhirnya. Ini pendapat Utsman, pendapat Ali, Sa'id, Sa'ad ibnu Mas'ud, ibnu Abbas, ibnu Umar, dan juga pendapat dari Umar bin Maimun, ibnu Sirin. Mereka berargumentasi dengan dalil yang datang dari Abdullah bin Umar, ij'alu akhir sholatikum bilaili witra, jadikan akhir sholat kalian di malam hari witir. Ya, ini pendapat yang pertama. Yang kedua, idza autara awalal lail fala yanqudu witruhu idza qama yatahajjat min akhiril lail bal alaihi an yusalli matna matna. Kalau sudah awal tadi salat witir dengan rakaat ganjil, maka itu enggak dibatalkan. Silahkan tahajud tapi syafa' matna matna. Baik, ini ucapan yang dinukilkan dari Abu Bakar Siddiq, Ammar ibn Yasir, A'id ibn Umar, Aisyah. Demikian juga diriwayatkan dari Sa'id bin Sa'id, Sa'ad dan Ibnu Abbas. Ini yang apa? Riwayat dari kalangan sahabat. Adapun yang berikutnya dari kalangan tabi'in seperti Al-Qamah, Nakhai, Tawus, Ibnu Muljiz, Ibnu Majlas, Malik, Auza'i, Ahmad, ya Abi Thawr dan lain lainnya. Apa dalil mereka? Hadis Talq Ibnu Ali, la witrani fi lailatin, tidak ada witir dalam dua malam. Kalau sudah tadi dilaksanakan, berikutnya tidak. Dan yang kuat dari pendapat mereka, pendapat yang pertama dan kedua tadi, di sini disebutkan pendapat yang kedua merujuk pada sumber Al-Awsat, Mughni, Al-Majmu' dan lain-lain. Al-Imam Ibnu al-Mundhir menyatakan wala a'lamu ikhtilafan fi anna rajulan ba'da an ada salata fardhin kama furidat alaih thumma arada ba'da an faragha minha naqduha an la sabila lahu ilaih fa hukmul mukhtalaf fihi min al-witri hukmu ma la na'lamuhum ikhtilafu fihi mimma dzakarnahu. Aku tidak tahu ada perselisihan tentang kisah seorang laki-laki yang sudah menunaikan sholat fardu, kemudian dia pengen ya membatalkannya, maka nggak ada celah untuk dia batalkan. Jadi kalau sudah sholat fardu ya sholat fardu, nggak boleh kemudian diulang yang berikutnya, begitu. Fal hukmu al mukhtalafi, dan hukum yang diperselisihkan padanya minal witri, dari sholat witir, hukmu mala na'lamuhum, ya, hukum yang kami tidak mengetahui dari mereka berselisih padanya terhadap apa yang kami sebutkan tadi. Artinya kalau witir ya, na'am, jika sudah dilakukan di awal malam kemudian bangun di akhir malam pengen tahajud, tahajud saja. tapi tidak perlu menutup kembali dengan witir yang dikuatkan oleh mereka. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab, itu yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Witir. Nah. Boleh. Jadi witir itu boleh dua, kemudian ditutup dengan satu. Boleh tiga langsung, boleh lima langsung, boleh tujuh langsung. Kalau yang tiga langsung tanpa atahiyat. Makanya kalau witir tiga rakaat itu tidak boleh seperti sholat maghrib. Kalau maghrib mesti ada tasahud awal, tapi kalau witir tasahudnya cuma satu akhir. Ini di kampung terjadi perselisihan dan bahkan sengit perselisihannya. Ini yang satu berpendapat bahwasannya witir itu gak boleh tiga langsung. Apa argumentasinya? Seperti maghrib nanti. Tapi dia gak ngerti kaifiatnya. Naam, seperti maghrib kalau punya dua tasahud. Kalau cuma satu tasahud maka gak seperti maghrib. Yang ini yang mereka gak paham. Dan ini yang masih disampaikan kalau kita pulang kampung, kita sholat di masjid kampung itu. Nanti witirnya jangan langsung tiga. Ya kita tasamuh aja kita, ya, untuk melunakkan hati mereka. Dan kita pun gak membantah karena emang belum waktunya dibantah gitu. Karena yang seperti itu gak perlu kita sampaikan argumentasi, wah begini gak perlu ya, karena mereka emang SDM-nya belum ke situ. Jadi kalau kita sampaikan argumentasi malah dicap, wah ini berarti madhabnya beda gitu. Nah selama itu hak dan memang dari syariat boleh, ya ikuti aja, labas. Jadi boleh. Kita pernah melakukan sekali di sana waktu itu, witirnya 7 kali langsung. Mengamalkan sebagian mereka berargumen dengan pembagian tata cara sholat tarawih seperti yang disampaikan Syekh Albani. Syekh Albani membahas dalam kitab sholat tarawih banyak sekali kaifiat sholat. Tapi sebagian mustafidin di sana mengingkari, tidak boleh ini. Sebagian ini boleh, ya ala kulin. Jika terjadi perselisihan ya kembali ke yang disepakati aja. Nah, karena ibadah itu ya sebagaimana yang kita nyaman, dak mayaribuk ila malayaribuk, nyaman lanjut, enggak nyaman ya cari yang ternyaman. Yang nyaman yang sesuai dalil, bukan yang nyaman sesuai nafsu kita. Wabillahi taufik. Barakallahu fiik.